cita. Sebulan kita kan berpuasa melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati bergembira. Lu.